Asai Indonesia, Lagista Perdana Rekord Surabaya. Hang ison eng ngerti waktu meke demenan, susah seneng di songgo petiarengan. Hang ison karepi yo mung sesanding